sayang. Lamu dan mananti, lamu dan mananti, seso badan diri. Pabilo masonyo, kita berdua, oi dia sayang. Sabala mananti, jo cinto nan suci, patanam di hati. Karantau urang den nai bajalan ka tanah jauh. Lain ka pulang, oh ya dia sayang, rindu di hati. Tanam di hati. Karantau urang den nai bajalan ka tanah jauh. Lain ka pulang, oh ya dia sayang. Adik sayang.